Masya Allah. Apakah uang bunga bank yang kita terima dari tabungan kita kemudian dibuang dengan cara untuk membayar pajak seperti pajak kendaraan dan sebagainya diperbolehkan? Sepengetahuan saya, dari apa yang saya baca dari fatwa Lajnah Daimah, mereka mengatakan tidak diperbolehkan. Ketika ada bunga-bunga dari bank dan semisalnya, barakallahu fikum, itu dialokasikan untuk al-masalihul ammah, kemaslahatan umum, atau ada yang mengatakan sebagian pendapat untuk fakir miskin. Kalau untuk membayar pajak, itu untuk kepentingan kamu pribadi. Barakallahu fikum. Pertanyaannya kok banyak yang lain-lain ya? Ya Allah, pada pilpres kemarin, orang yang biasa taklim dengan dai-dai rojak, mereka melakukan SMS beruntun dan membuat selebaran intinya dukungan untuk Kang KW 1 dan mengangkat aib yang KW 2. Mohon komentarnya. Enggak usah baik komentar, itu semuanya menunjukkan bukti kesekian kali penyimpangan-penyimpangan mereka, barakallahu fikum, ikut terlibat di dalam dunia politik yang hitam. Barakallahu fikum. Apakah orang-orang mukmin yang minum di telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surga apa enggak haus lagi? Enggak haus lagi. Rasul mengatakan man syariba minhu fala yadhma ba'dahu abada. Siapa yang meminum dari telaganya Rasul tadi barakallahu fikum, maka dia tidak akan haus setelahnya selama-lamanya. Maka bayangkan, terus enggak minum lagi. Ini minuman kenikmatan, bukan minuman kehausan. Semua yang di surga Evan serba nikmat-nikmat gitu loh ya Evan. Barakallahu fikum. Mangan terus. Barakallahu fikum. Nah, tapi enggak ada yang kotor-kotor yang terbuat. Nah, nanti ajalah dibahas ketika pembahasan masalah indahnya surga dan dahsyatnya neraka insyaallah taala. Masya Allah. Pertanyaannya terus berlanjut. Kayaknya meneruskan yang Sabtu kemarin apa pertanyaannya. Alah. Mana pertanyaan hari kiamatnya nih, Pak? Pertanyaannya masalah. Apakah ketika di padang mahsyar semua makhluk dapat melihat Allah Azza wa Jalla? Terkait dengan kaum mukminin jelas. Mereka akan melihat Allah Azza wa Jalla di dua tempat, di Arsatul Qiyamah dan di Al-Jannah. Terkait dengan selain mereka ada khilaf di kalangan para ulama yang menyatakan melihatnya dengan pandangan marah. Allah marah kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab, semua menggunakan dalil. Sepengetahuan saya pribadi, dalil yang ada terkait dengan kaum mukminin. Dalam akhir ayat mengatakan mereka akan dihijabi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ini akhirnya waktunya habis. Nengok-nengok aja apa ini. Apakah ada tuntunannya tentang seseorang bayi yang baru lahir untuk diadhani pada telinga yang kanan dan diikamat di pada telinga yang kiri? Ada khilaf di kalangan para ulama ikhwan. Yang rajih dalam sebatas ilmu yang saya pelajari, barakallahu fikum, yang rajih tidak disyariatkan dikarenakan lemahnya riwayat dalam masalah itu, barakallahu fikum. Apakah betul bagi orang-orang yang berkorban maka hewan korbannya akan menjadi tunggangannya nanti di sirat? Wallahu a'lam. Ini harus dengan dalil khusus. Kalau ada, diitbatkan. Kalau tidak, jawabannya wallahu a'lam. Yang ada seperti yang saya bacakan tadi, ikhwan barakallahu fikum, terkait dengan kaifiyah tata cara orang yang melewati shirath tadi, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara membayar hutang tetapi umpamanya orangnya sudah enggak ada atau orangnya sudah pindah tempat? Dicari informasi terkait dengan dirinya atau dengan ahli warisnya. Ketika diketahui maka dibayar, ketika betul-betul dinyatakan raib, tidak diketahui lagi batang hidungnya dan batang khobarnya, maka harta dia tadi antum infakkan fi sabilillah atas nama orang tersebut, barakallahu fikum. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Una wallahu a'lam bishawab. Beberapa ikhwah dari Purwokerto memahami bahwasanya Ustadz Afif adalah salah satu ustadz yang setuju dengan sistem pendidikan yang memberikan ijazah negara kepada murid-muridnya. Benarkah demikian? Masya Allah. Jawabannya, tidak, iya, tidak juga. Yang saya sampaikan di sini, barakallahu fikum, adalah semua atau segala sesuatu yang mengandung unsur mukhalafah syar'iyah, pelanggaran syar'i, maka tidak dibenarkan, enggak didukung. Selama tidak ada pelanggaran syar'i padanya, itu hanya teknis saja. Sehingga kembali kepada realnya. Terkait dengan realnya, barakallahu fikum, yang tahu adalah yang ahli daripadanya. Barakallahu fikum, dikarenakan program pemerintah sangat banyak, ada yang begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini, itu semuanya dikaji, yang mengandung mukhalafah syar'iyah, enggak boleh. Apapun bentuk mukhalafahnya. Ketika ada, kalau seandainya ada satu program yang betul-betul tidak ada mukhalafah syar'iyah di dalamnya dan dikasih ijazah oleh pihak penguasa, teknis perkara yang jais pada hukum asalnya, barakallahu fikum. Kalau ada, barakallahu fikum. Sehingga secara realnya dikaji, dipelajari, barakallahu fikum. Dengan kejujuran, dengan keikhlasan, dengan ketulusan, bukan dalam rangka untuk membenarkan apa yang sudah menjadi planning dia, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kaum khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Apakah ada dalil yang menerangkan mereka kekal dalam neraka? Menggunakan kaidah umum. Ashabul ahwa'i wal bid'ah barakallahu fikum, yang belum sampai tingkatan kufur, mereka itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih muslimin. Sehingga masih ada harapan untuk kemudian dikeluarkan dari neraka tadi, karena enggak abadi. Sementara yang telah kafir dengan bid'ahnya, maka dikatakan kafir dan dihukumi sebagai orang yang kafir, abadi dalam neraka selama-lamanya barakallahu fikum. Adapun terkait dalil khusus langsung menyatakan khawarij abadi dalam neraka, wallahu a'lam. Yang ada adalah kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Dan juga terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, Rasul mengatakan kulluha binar, semua di neraka. Barakallahu fikum. Selama masih muslim, maka tidak akan abadi. Masya Allah. Bismillah, afwan Ustaz, saya bukan anggota ISIS yang sering membuat pernyataan keras masalah muamalah dengan orang kafir, tapi tidak sesuai pemahaman Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Pertanyaannya, afwan, saya bukan ISIS. Pertanyaannya, bolehkah seorang Muslim berobat ke rumah sakit Yahudi atau Nasara? Karena di masyarakat kita menyatakan boleh, tapi tanpa dasar dalil yang jelas, mohon penjelasannya. Hubungannya apa pertanyaan dengan saya bukan anggota ISIS? Al-jawab barakallahu fikum. Sebisa mungkin antum berobat ke rumah sakit muslimin. Barakallahu fikum. Dikarenakan mereka muslimin, antum lebih tenang di sana, tidak ada atribut-atribut kufar. Barakallahu fikum. Kecuali kalau kondisinya tertentu, sangat kasuistik, sangat kondisional sekali, tidak ada yang bisa menangani penyakit itu kecuali rumah sakitnya non muslim, maka kamu kesana bukan dalam rangka wala kepada mereka, tapi dalam rangka urusan duniawi, pengobatan penyakit, berobat, selesai, pulang setelah itu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bagaimana bila seorang suami sudah mengingatkan kepada keluarganya untuk mengamalkan sunnah Rasul, tapi belum bisa, apakah suami tersebut berdosa karena keluarganya belum mengamalkan sunnah? Jawabnya tidak. Selama sang suami tadi sudah berusaha semaksimal mungkin dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, dengan cara yang bijak, dengan cara yang terbaik, memberikan keterangan-keterangan sunnah, ilmu-ilmu sunnah kepada keluarganya, tapi mereka menolak, tidak mau mengamalkan dan segala macamnya, maka sang suami sudah mengerjakan tanggung jawabnya. Barakallahu fikum. Tugas kita hanya menyampaikan, selebihnya Allah Taala yang memberikan taufiqul hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Sehingga berusahalah dengan cara yang terbaik, diiringi dengan doa kebaikan untuk keluarga kita masing-masing. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, saya mau tanya, bagaimana caranya menghadapi suami yang mudah marah dan mudah sekali tersinggung? Setiap kali marah, kata-katanya kasar, selalu banting barang atau apapun yang dipegang dilempar ke muka istrinya, dan sekarang anak-anak juga sama kelakuannya seperti abinya. Mungkin sering melihat abinya marah-marah dan selalu mengancam istri, bukan hanya menyakiti hati tapi fisik. Masya Allah. Yang pertama sabar. Sabar dulu, sabar. Tenangkan hati, tenangkan pikiran, sabar. Yang kedua, saya nasihatkan untuk istri yang mengalami kondisi yang seperti ini, dicoba dulu. Saya katakan dicoba dulu. Jadilah istri yang solihah. Tunaikan kewajibanmu sebagai istri yang solihah. Tunaikan hak-hak suamimu dengan setulus hati, dengan penuh keikhlasan semaksimal mungkin. Barakallahu fikum. Saya khawatir tindakan semacam ini dikarenakan melihat istrinya, kalau bahasa pasnya itu, kurang memuaskan. Sehingga sering uring-uringan. Coba dulu. Kalau sudah berupaya semaksimal mungkin, sudah soleha terkait dengan dia dan Allah Azza wa Jal, ibadahnya bagus, akhlaknya baik, kewajiban dia ditunaikan dengan bagus, baik sama suaminya dan segala macam, semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Ternyata masih semacam ini yang namanya sang suami, dan dia merasa termadzaratkan dengan perlakuan fisik yang semacam ini, dan dia pandang sudah enggak kuat lagi bersama dengan sang suami, atau bahkan mungkin akan terganggu sisi agamanya, maka bukan perkara yang dilarang ketika dia meminta untuk lepas dari sang suami. Cuman yang ini tolong sebagai solusi yang paling akhir, sabar, banyak doa untuk kebaikan sang suami, kemudian perlakukan dia dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan sang suami ketika melihat istrinya banyak berubah, nurut kepada sang suami, baik kepada sang suami, lain gitu loh. Lah, beda kan gitu ya. Sehingga yang tadinya gampang marah tersenyum. Coba dulu yang seperti ini. Bukan berarti saya membela sang suami, tidak. Tindakan yang dilakukan oleh laki-laki ini saya katakan pengecut. Beraninya hanya sama perempuan. Nah gitu ya. Beraninya itu hanya marah-marah, hanya uring-uringan. Pengecut. Itu laki-laki yang kerdil. Laki-laki yang kecil. Laki-laki yang bukan laki-laki yang besar, yang berjiwa besar, yang bertanggung jawab. Kerdil ini. Tentu wajib bagi dia untuk bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Jangan lagi dia menggolimi istrinya atau menggolimi anak-anaknya. Haram hukumnya. Dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jal. Terkait dengan kepemimpinan kamu, atas keluarga kamu, apakah kamu nanti baik atau tidak, zalim atau adil, semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jal. Sekarang kamu berlagak gaya, berlagak Masya Allah gitu, bisa membolimi istri kamu. Ingat nanti dia melalui kiamah ada pengadilan akhirat. Berapapun amal kamu, setinggi apapun amal yang kamu, yang satu ini gak bakal akan terselesaikan. Khusus akan diurus, akan diatur. Dia melalui kiamah, pengadilan khusus terkait dengan keboliman-keboliman antar Bani Adam. Hati-hati itu. Jadilah suami yang baik, suami yang saleh, suami yang penyayang, suami yang pengayom keluarganya. Ciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang harmonis, yang romantis, yang menyenangkan. Wahagara. Lihat dampak negatifnya sekarang. Anak-anak kamu jadi kayak kamu. Anak-anak kamu yang mestinya kamu ajari mereka dengan ajaran pengajaran yang lembut, yang halus, jadi kasar. Preman kayak bapaknya ini. Allahul musta'an. Yang lebih mengerikan lagi kalau efeknya itu anak-anaknya juga ikut membolimi ibunya. Kamu sebagai sebab anak kamu berdurhaka kepada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Ma yang bagi hadza barakallahu fiik. Selama hidup berumah tangga suami saya kikir dalam memberi nafkah sama istri dan anak. Mengatakan kikir itu bagaimana? Kalau dia memberikan sesuai dengan batas wajib, bukan kikir, itu kewajiban dia, cukup. Yang namanya kikir, kalau dia punya kemampuan, tetapi tidak memberikan kewajiban dia yang standar. Standarnya misalkan, satu bulan dikasih 2 juta, dia punya kemampuan, cuma dikasih 750 ribu. Kekurangan ya, kikir. Barakallahu fikum. Ini juga demikian terkait dengan yang pertama tadi, disabari. Barakallahu fikum. Apa benar kalau suami sudah berpisah sama istri dan punya istri lagi, tidak berkewajiban memberi nafkah buat istri dan anak-anak, padahal istrinya telah berusaha payah mengurus anak-anak sendiri, dan bagaimana tanggung jawab laki-laki yang seperti ini? Tidak benar ya kawan. Kalau terkait dengan istrinya yang telah dia ceraikan, yang sudah bukan lagi sebagai suami istri, maka tidak ada hak nafkah. Tetapi terkait dengan anak-anak dia yang dibawa oleh istrinya, itu nafkahnya ditanggung oleh bapaknya sampai itu anak mandiri. Barakallahu fikum. Ini harus paham baik-baik. Ikhwanul muslimin azakumullah. Naam. Ya, namanya dunia. Ada aja tipikal laki-laki yang semacam ini ya. Allahul musta'an. Jam berapa adanya? Wah, kurang seperempat ya. Si. Lebih afdal mana mengikuti taklim ba'dal maghrib namun meninggalkan anak usia 10 tahun dan 12 tahun tidak saat berjamaah, dikarenakan si anak tidak berani, kan jarak masjidnya jauh dari rumahnya, dibawa serta. 10 tahun kan sudah besar, 12 juga sudah besar ya, dia dibawa serta ya. Diajak taklim sekalian supaya dapat ilmu barakallahu fikum. Dan dilatih berani itu anak. 12 tahun sudah besar. Dilatih untuk berani. Masa jaga rumah enggak berani. Kemudian terkait dengan jauh dari rumahnya, dicarikan yang terdekat, musola dan segala macamnya. Atau dia serta yang paling bagus ya. Nah, ya oke tenang ya Pak. Masya Allah. Sudah Pak cukup? Apakah pengikut ahlu sunnah yang tidak paham ilmu dan tidak pernah mondok bisa masuk neraka? Kok pertanyaannya aneh gitu ya, Hon, ya? Allah. Itu semua terkait dengan amalnya ya, Hon. Terkait dengan amalnya, terkait dengan akidahnya barakallahu fikum, yang di atas sunnah, yang di atas ilmu syar'i barakallahu fikum, insyaallah akan mendapatkan jaminan surga. Barang siapa yang berbuat dosa, berbuat maksiat atau pelanggaran-pelanggaran agama yang lainnya, penyimpangan-penyimpangan, akan diancam dengan neraka. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Anak seseorang duda, ditinggal istri sudah lama, bagaimana hukum melakukan istimna? Apakah dosa besar? Jawabannya na'am. Al-istimna atau onani itu tindakan yang diharamkan oleh agama barakallahu fikum. Dosa besar. Solusinya ya nikah lagi. Segera kamu nikah lagi, jangan lama-lama. Barakallahu fikum. Kemudian di sela-sela itu banyak puasa dan segala macam supaya terjauhkan dari perkara-perkara yang melanggar syar'i barakallahu fiik. Masya Allah. Ha-ha. jelaskan apa itu ISIS. Sudah sampaikan kemarin, ISIS itu termasuk satu bentuk daripada sekte Khawarij dengan pemahaman Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin, yang mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin, yang mengkafirkan siapa saja yang tidak mengakui apa namanya Abu Bakar al-Baghdadi, tokohnya mereka itu. Khawarij. Jelas ya. Allahul musta'an. Apakah semua orang Islam akan masuk ke dalam surga? Seseorang yang muslim, yang mukmin, yang memiliki iman, yang memiliki tauhid, semuanya akan masuk ke dalam surga. Ada yang langsung, ada yang mampir dulu ke neraka untuk diadab dikarenakan dosa-dosanya, penyimpangan-penyimpangannya. Ketika sudah bersih dan suci, maka nanti akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan dalam surga. Al-muwahidin, al-mu'minin, tidak ada yang abadi dalam neraka. Barakallahu fikum. Itu diantara keutamaan iman dan tauhid. Barakallahu fikum. Ustaz, saya masih bingung seputar perkataan Ustaz di sesi tanya jawab muhadharah kemarin perihal tidak perlunya iqamatul hujjah kalau kita hendak mentabdi' seseorang syarat ta'yin. Betulkah manhajnya demikian? Berarti boleh kita menuduh ahlul bid'ah kepada seseorang yang bisa jadi dia hanya ikut-ikutan dalam melakukan kebid'ahan. Ya, beda. Barakallahu fikum. Yang anda tanyakan sekarang ini, kapan orang dikatakan sebagai ahlul bid'ah, kan begitu? Apakah setiap orang yang berbuat bid'ah dikatakan sebagai mubtadi'? Tidak. Tidak semua pelaku bid'ah dikatakan ahlul bid'ah. Alusnya memiliki prinsip yang sangat wadah. Yang dibahas tadi terkait dengan menasihati atau tidak untuk memfonis dia sebagai bid'ah. Kalau orang yang sudah difonis sebagai ahlul bid'ah, sekte-sekte yang jelas-jelas menyimpang, Khawarij dan segala macamnya, mubtadi'ah tanpa ikhtiar hujjah. Atau ahlus sunnah yang terjatuh dalam bid'ah yang jelas gamblang, bid'ah rawafid, rafidah, bid'ah Khawarij, qadariyah, jahmiyah dan segala macamnya, langsung. Barakallahu fikum. Yang menjadi pembahasan yang poin terakhir, seseorang yang dulunya ahlus sunnah yang berupaya untuk mencari al-haq terjatuh di dalam tindakan dosa yang samar, bid'ah yang samar, maka dinasihati terus, diproses sampai dia menentang segala macamnya, ujungnya nanti mungkin difonis sebagai ahlul bid'ah. Sehingga jangan bingung, ada yang antum tanyakan itu terkait dengan poin yang paling akhir tadi itu ya, orang-orang awam segala macamnya yang barakallahu fikum tidak tahu menahu atau yang jahil dan segala macamnya, qanutinazakumullah, itu mereka tidak semua dikatakan sebagai mubtadi'ah. Masya Allah, kurang 10 menit. Benarkah makam Nabi akan dibongkar? Wallahu a'lam. Isunya kok demikian? Tapi saya enggak tahu itu. Bagaimana menurut timbangan syar'i? Tidak boleh. Dikarenakan Rasul mengatakan al-anbiya yudfanuna haitsu yamutun, para anbiya dikubur di tempat mereka mati, sehingga tidak boleh dibongkar. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Disebutkan bahwa perkara akidah tidak ada perselisihan, tapi kenapa tak ada ikhtilaf para ulama? Pertanyaan saya yang bagus ya. Jawabannya qanatinazakumullah, terkait dengan usul, prinsip-prinsip pokok-pokok dasar akidah, para ulama tidak ada yang ikhtilaf. Karena terkait dengan masalah haud dan shirath, semuanya sepakat menetapkan ada haud, ada shirath. Tapi ikhtilafnya terkait dengan cabang-cabang permasalahan. Duluan mana? Haud, shirath, Itu namanya cabang permasalahan. Akar permasalahannya sepakat. Ada haud, ada sirat. Saya difahami insyaAllah ya. Terkait dengan masalah mizan. Semua sepakat ada mizan. Tapi mereka ikhtilaf. Satu ataukah banyak. Itu khilafnya di dalam perkara-perkara cabang. Dari itu semuanya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadza wa la taqfila huna. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Banyak pertanyaan yang enggak mungkin dijawab dikarenakan panas-panas ya. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.